tambang ambing di tengah laut biru. Lajuku hilang terhempas arus gelombang. Karena kini kau tak di sisiku sayang. Kabar kau beri.